by DJ Opus Remix. Terima kasih. Terima kasih. Oh, performing by DJ Opus Remix. Apakah bisa saja diko punya lewa? Ada tania yang buat kakak kecewa. Oh my darling, aku buat something. Kakak suka aku. Siapa punya? Buat kakak hati berbunga-bunga. Suka aku. Suka anu montok matak mohok matak bobot. Nu gelis mani amis, nu enak matak kabita, nu gelis. I love you darling, ngan hanya ka nyai tekaopan. Gampil penuhun kasingung parasaan, tuh tunjuk bari neteli nyarios bari nyoros cos. Cerewet lir manuh toen. Thank you.